Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat-nikmat tersebut walhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang penuh berkah, majelis yang memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa banyaknya, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang rela meluangkan waktunya untuk duduk di majelis-majelis seperti ini dijamin mereka dengan al-jannah, dimudahkan jalan mereka menuju al-jannah. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca kemarin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma ghanimatu majalis dzikri?" Wahai Rasulullah, apakah ghanimahnya majelis zikir, majelis ilmu? Ini keutamaan apa yang kita dapat dari majelis ilmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghanimatu majalis dzikri al-jannah." Ghanimahnya, keutamaannya adalah al-jannah. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, janganlah bosan-bosan untuk mendatangi majelis ilmu. Walaupun kita tidak pungkiri mendatangi majelis ilmu membutuhkan perjuangan yang besar, baik itu niat dan tekad atau tenaga atau bahkan biaya yang tidak sedikit, terlebih tempat kita menimba ilmu cukup jauh dari rumah-rumah kita, tempat-tempat kita tinggal, sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun kita harus yakin di balik ibadah yang mulia ini terdapat keutamaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik di sisinya. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kita tinggalkan dunia kita karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini seperti biasa kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang penuh dengan faedah-faedah yang luar biasa, faedah-faedah yang agung, yang jika kita memahaminya, merenunginya dan mengamalkannya, maka akan bisa membentuk karakter seorang muslim yang taat kepada Allah dan melaksanakan hak-hak sesama manusia, sesama hamba. Dia akan memiliki perangai yang baik, akhlak mulia, akhlak yang utama, menjadi hamba yang dicintai di sisi Allah dan menjadi hamba dicintai di sisi manusia. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bab yang ke-27, yaitu babu ta'zimi hurmatil muslimin, bab agungnya kehormatan-kehormatan kaum muslimin dan penjelasan hak-hak mereka yang akan dijelaskan di dalam bab ini tentang hak-hak mereka. wasyafaqati alaihim wa rahmatihim, cinta dan sayang kepada mereka, kepada kaum muslimin. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita telah membaca ayat yang pertama, yaitu firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30, wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih. Barang siapa mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengarkan penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa hurumatullah, kehormatan-kehormatan Allah adalah ma ja'alahu muhtaraman, sesuatu yang telah Allah jadikan dia mulia, baik dari al-amakin, tempat-tempat, yakni berupa tempat-tempat masjid dan yang lainnya, atau waktu-waktu tertentu seperti bulan-bulan haram, atau seumpama sepertiga malam terakhir dan waktu-waktu yang lainnya, bulan Ramadan, Lailatul Qadar, itu waktu, atau hari Jumat, itu juga waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Awil ashkhas, atau pribadi-pribadi tertentu, di antaranya adalah kaum muslimin, para nabi, para rasul, orang-orang saleh dan kaum muslimin. Sehingga sisi pendalilan dari ayat ini sangat jelas, barang siapa mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, di antara kehormatan Allah adalah kaum mukminin, kaum muslimin yang telah Allah muliakan mereka, Allah berikan kepada mereka kehormatan. Nah, barang siapa memuliakan mereka, maka hal itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah adalah ayat di dalam surat yang sama, yaitu surat Al-Hajj ayat ke-32. Ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya pengagungan tersebut berasal dari ketakwaan hati. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu berasal dari ketakwaan hati. Dia mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk ketakwaan yang ada di dalam hati-hati atau di dalam hatinya. Yang dimaksud dengan syiar, kita sering mendengar kata-kata syiar, syiar Islam. Apa yang dimaksud dengan syiar atau syair? Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ibadatul zahiratu sawa'un kanat kabiratan am saghiratan, yaitu ibadah-ibadah yang zahir, ibadah-ibadah yang nampak. Syiar itu adalah ibadah-ibadah yang nampak. Baik ibadah tersebut adalah ibadah yang besar atau ibadah yang kecil, maka dia disebut dengan syiar, syiar Islam. Menyebarkan syiar Islam, menjalankan syiar Islam, maksudnya adalah melakukan ibadah-ibadah yang zahir, bukan ibadah-ibadah yang tersembunyi. Yani ibadah yang zahir itu syiar. Baik ibadah tersebut adalah ibadah yang kabirah besar atau ibadah yang dianggap kecil. Dicontohkan oleh beliau seperti at-tawaf, tawaf di Baitullahi al-Haram. Tawaf adalah ibadah yang zahir, yang nampak, yang dikerjakan secara bersama-sama. Orang bisa melihatnya, tidak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Was-sa'i baina Safa wal Marwah, demikian pula sa'i antara Safa dan Marwah. Antara Bukit Safa dengan Marwah. Ini lari kecil. Sa'i. Itu juga ibadah yang zahir, ibadah yang nampak. Wal adzan wal iqamah, demikian pula adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah juga bagian dari syiar. Demikian pula salat berjamaah. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Ibadah-ibadah yang nampak, ibadah-ibadah yang dilakukan secara bersama-sama, itu bagian dari syiar Islam. Atau ibadah zahir yang besar seperti jihad fisabilillah, itu juga ibadah yang nampak, dilakukan dengan jelas, bersama-sama. Zirwatu sanamil Islam, yang disebut oleh Rasulullah sebagai amalan tertinggi, puncak tertinggi di dalam Islam. Wa ghairuha min sya'airi al-Islam, dan ibadah-ibadah lain yang dilakukan secara zahir nampak, terlebih yang dilakukan secara bersama-sama. Fa innaha idza 'azzamaha al-insanu kana dzalika dalilan 'ala taqwa. Maka jika seseorang mengagungkan syiar-syiar tersebut, kana dzalika dalilan ala taqwa, maka hal itu merupakan bukti ketakwaan yang ada di dalam kalbunya. Dia mengagungkan syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar yang nampak, yang jelas, dia muliakan, dia amalkan. Maka ini bagian dari ketakwaan. Fa inna taqwa hiya allati tahmilul abda ala ta'zimi sya'airi. Karena ketakwaan itulah yang mendorong seorang hamba untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang ada di dalam hati tentunya bentuk pengagungan. Tiap-tiap hamba itu berbeda-beda sesuai dengan ketakwaan yang ada di dalam kalbunya. Ada orang-orang yang betul-betul mengagungkan syiar tersebut. Termasuk di antaranya majelis-majelis ilmu merupakan syiar, dia agungkan. Dia ramaikan, dia makmurkan. Atau salat berjamaah juga seperti itu. Ada orang yang di dalam pengagungannya hanya biasa-biasa saja. Ada sebagian yang bermalas-malasan. Dan sebagian yang lain ada yang tidak peduli dengan syiar-syiar tersebut. Hal itu disebabkan oleh ketakwaan yang ada di dalam kalbunya. Semakin tinggi ketakwaan yang ada di dalam kalbunya, maka akan semakin dia terdorong untuk mengagungkan dan mengamalkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang yang giat melaksanakan salat berjamaah. Demikian pula syiar-syiar yang lain. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang bermalas-malasan, dan ada yang tidak peduli. Demikian pula dengan syiar-syiar yang lainnya. Kis ala dzari. Maka hal itu merupakan bentuk ketakwaan seorang hamba di dalam kalbunya. Ini rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa harap dia terhadap pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kalbunya, itu yang akan mendorong dia untuk melakukan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala tersebut, termasuk ibadah-ibadah. Ada orang yang semangat melaksanakan ibadah sunnah. Ada orang yang biasa-biasa saja. Ada yang bermalas-malasan dan ada yang tidak peduli. Demikian dengan syiar-syiar yang lain. Sehingga ayat ini para ikhwan rahimani wa rahimakumullah merupakan ayat yang agung sebagai pendorong bagi kita semua untuk benar-benar mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, penjelasan ayat ini sama dengan penjelasan sebelumnya. Di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati kaum muslimin, kehormatan mereka, mengagungkan mereka. Itu bagian dari syiar Islam. Persatuan kaum muslimin itu bagian dari syiar Islam. Ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin itu bagian dari syiar Islam. Dalam hal ini juga sama, ada orang yang bersemangat menjaga persatuan, ukhuwah, kehormatan kaum muslimin. Ada yang biasa-biasa saja dan ada yang tidak peduli. Tidak peduli dengan kehormatan saudaranya, tidak peduli dengan al-ukhuwah di antara mereka. Sehingga dengan mudah ukhuwah itu terpecah, terkoyak, tercabik. Sehingga dengan mudah seorang itu dengan saudaranya berpisah hanya karena permasalahan-permasalahan sepele. Permasalahan pribadi. Permasalahan yang sebenarnya gampang mencari jalan keluarnya, mencari solusinya. Sehingga para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini ayat kedua merupakan ayat yang agung. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr. Dalam surat Al-Hijr. Ayat yang ke-88. Ayat 88. Wa qala ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqfid janahaka lil mu'minin. Waqfid janahaka lil mu'minin. Waqfid janahaka, secara makna, secara kalimat artinya adalah, dan rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang beriman. Rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang beriman. Ini sayap biasa digunakan oleh hewan yang memilikinya untuk terbang tinggi. Maksudnya adalah rendahkanlah dirimu, berendah hatilah terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini jangan merasa tinggi, merasa hebat, merasa besar, merasa lebih pintar, merasa lebih banyak amalannya, merasa lebih bertakwa, merasa lebih rajin, dan perasaan-perasaan hebat lainnya terhadap saudaranya mukminin, walaupun dia benar-benar seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kita untuk memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Tidak ada perasaan-perasaan yang lebih-lebih pada diri kita terhadap saudara kita. Walaupun katakan memang saudara kita lebih, atau kita lebih tinggi dari saudara kita, katakan seperti itu, maka tidak boleh bagi kita untuk memiliki perasaan atau sifat-sifat yang bisa berlawanan dengan sifat tawadhu. Wal ma'na dalam ayat yang lain, limanittaba'aka minal mu'minin, dalam nas yang sama, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berendah hatilah engkau wahai Muhammad, terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Wal ma'na tudhallilu lahum walin lahum fil maqali wal fi'ali. Makna ayat ini adalah engkau merendahkan dirimu, ini rendah hati, walin lahum dalam ucapan dan perbuatan, lemah lembutkan ucapan dan perbuatanmu, lin yakni lemah lembutkan terhadap mereka ketika berbicara dan ketika berbuat. Ini yang diperintahkan adalah Rasulullah, yang dalam segala sisinya tentunya lebih hebat, lebih tinggi dari seluruh kaum mukminin. Walaupun seluruh orang-orang yang beriman ditimbang yang ada di muka bumi ini, tetap beliau lebih mulia. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Lebih mulia dari Isa, dari Ibrahim, dari Musa, dari Adam. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang paling hebat. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan beliau, wakhfid janahaka, berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Li'annal mu'mina ma'a akhihil mu'min rahimun bihim syafiqun bihi. Dikarenakan ciri utama orang-orang beriman terhadap saudaranya itu adalah sayang dan cinta kepada mereka. Ciri orang-orang yang beriman terhadap saudaranya itu cinta, sayang kepada mereka. Kita sayang kepada saudara kita cinta kepada saudara kita. Kita menginginkan kebaikan bagi mereka sebagaimana kita menginginkan kebaikan bagi diri kita. Maksudnya adalah kita ingin kalau diri kita itu dapat kebaikan, maka demikian pula kita ingin kalau saudara kita mendapatkan kebaikan. Ini merupakan ciri orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruhamau bainahum, bahwa orang-orang beriman, ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ruhamau bainahum. Sesama mereka adalah orang yang saling mengasihi. Tapi kalau di hadapan orang kafir, mereka asyidda, adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang tegas, tidak lembek. Tapi kalau di depan orang-orang beriman, maka mereka tersenyum, lemah lembut, mengalah. Bukan sebaliknya, dengan orang-orang kafir atau dengan musuh-musuh Islam, dia lemah lembut kalau berbicara, mengalah. Tapi kalau sama saudaranya sendiri, tidak ada kata mengalah. Bicaranya kasar, menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Ini bukan ciri orang-orang beriman. Wa fi qawlihi, pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman, tadi dalam surat Al-Hijr, dalilun ala annal insana ma'murun bitawadu'i li ikhwanihi wa in kana rafi'al manzilah. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya seseorang itu diperintahkan untuk bertawadu terhadap saudaranya, tawadu. Walaupun dia adalah seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Walaupun dia adalah seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang hebat. Kalau di tempat kerja, barangkali orang yang punya kedudukan. Kalau di masyarakat, orang yang ditokohkan. Atau di agama juga seperti itu. Atau memiliki pangkat jabatan. Atau orang yang disegani. Atau orang yang dituakan. Atau orang yang dimuliakan. Kedudukannya tinggi. Maka tetap dia diperintahkan untuk memiliki sikap dan sifat tawadu. Fa innahu wa in kana Rafi'al manzila fal yakhfid janahahu wal yatadhallal wal yatawadha' li ikhwanihi. Maka dia walaupun memiliki kedudukan yang tinggi, maka hendaknya dia tetap berendah hati dan tawadhu terhadap saudaranya. Waliya'lam anna man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allahu azza wa jalla, dan hendaknya dia mengetahui bahwasanya orang-orang yang merendahkan hatinya karena Allah, enggak sombong, enggak ada perasaan-perasaan, dia rajin ibadah, perasaannya hebat. Malam bangun salat tahajud, pagi-pagi perasaannya sudah hebat. Ketemu orang, ah ini paling tadi malam tidur aja nih, bangkong. Dia melaksanakan ibadah salat duha, lihat kawannya paling si fulan enggak salat duha. Dia sedekah banyak, ketika melihat kawannya, ah fulan hartanya enggak pernah disedekahkan. Perasaannya lebih tinggi dari orang lain. Maka yang seperti ini akan Allah Subhanahu wa taala hinakan dia, rendahkan dia. Dan hendaknya dia mengetahui bahwasanya orang-orang yang berendah hati karena Allah, niscaya Allah akan angkat kedudukannya. Allah angkat kedudukannya. Wal insan rubbama yaqulu law tawadha'tu lil fakir wa kallamtu al fakir aw tawadha'tu lis saghir wa kallamtuhu aw ma asbaha dhalik fa rubbama yakunu fi hadha wad'un li. Namun terkadang seseorang, ada sebagian mereka yang mengatakan, seandainya aku bersikap rendah hati terhadap orang fakir atau aku berbicara kepada mereka atau aku berendah hati kepada orang-orang kecil dan mengajak bicara mereka atau yang semisalnya, kalau aku bergaul sama si fulan, sama si alan, kedudukannya lebih rendah secara ekonomi atau yang lainnya, maka bisa jadi hal itu merupakan kehinaan bagiku. Wa tanzilun min rutbati, dan bisa menurunkan kedudukanku, bisa menjadikan aku hina. Ini dicontohkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Terkadang ada betikan-betikan seperti itu. Masa aku orang hebat bicara sama dia? Masa aku orang hebat merendahkan hatiku kepadanya, tawadhu kepadanya? Ah, enggak pantas sepertinya aku duduk-duduk sama dia. Dan lain sebagainya. Walakin hadza min wasawisi syaitan. Namun ketahuilah bahwa ini merupakan was-was dari syaitan. Merupakan was-was dari syaitan yang ingin menjauhkan kita dari sifat yang mulia, yaitu sifat tawadhu. Hendaknya kita menyadari bahwa orang-orang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah angkat derajatnya, bukan malah Allah hinakan. Sebaliknya, orang-orang yang merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, maka suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan kedudukannya di pandangan manusia. Nah, ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah sebagai dalil atas besarnya kehormatan kaum muslimin. Hendaknya kita mengagungkannya, hendaknya kita memuliakan kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Ada beberapa penjelasan lagi terkait dengan ayat ini, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan kita berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.